aku juga rindu insaf macam sikapmu. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat Tidak boleh kita bersenggolan, boleh juga.